Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Pemuda, iya pemuda. Sahabat Smart Radio, kita bicara tentang pemuda. Pemuda-pemuda yang hari ini siap untuk berdakwah. Pemuda-pemuda yang hari ini siap untuk memperjuangkan Islam dengan jiwa dan harganya. Tapi apakah ada manusia yang merespon keberanian mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, darah dan hartanya? Bahkan ada sebagian orang yang mencerca dengan stempel-stempel masih muda jadi masih labil, masih muda sumbunya pendek dan lain sebagainya. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, padahal sejarah Tauhid penuh torehan tinta emas para pemuda. Di antaranya kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang tertidur di dalam gua ketika menyelamatkan akidahnya. Kisah Hulam yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Buruj, dan masih banyak lagi contoh pemuda yang menghiasi perjalanan dakwatul Tauhid. Baiklah, kita ambil contoh para pemuda belia nan perkasa di zaman Rasulullah SAW yang mempersembahkan masa keemasannya, keenergikannya dalam menopang dakwatul Tauhid. Zubair bin Awam, ia adalah sosok pemuda teman diskusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggota pasukan berkuda, tentara yang berani, pemimpin dakwah Islam di zamannya dalam usia 15 tahun. Talha bin Ubaidillah, seorang pembesar utama barisan Islam di Makkah, singa podium yang handal, pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud berkecamuk dengan 70 luka tusuk tombak, donatur utama fisabilillah, mendapat julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talhah si pemurah, Talhah si dermawan di usianya yang masih sangat muda. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang kesatria berkuda muslimin paling berani di saat usianya baru menginjak 17 tahun. Ia dikenal sebagai pemanah terbaik, sahabat utama yang pertama kali mengalirkan darahnya untuk Islam, lelaki yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga. Zaid bin Sabit mendaftar jihad fisabilillah sejak usia 13 tahun. Pemuda jenius, mahir baca tulis hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberi perintah, "Wahai Zaid, tulislah ini dan itu." Ia mendapat tugas maha berat menghimpun wahyu di usia 21 tahun. Usama bin Zaid, namanya terkenal harum sejak usia 12 tahun. Mukmin tangguh dan muslim yang kuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuknya sebagai panglima perang di usianya yang ke-20 tahun dan memimpin armada perang menggempur negara adikuasa Romawi di perbatasan Syria dengan kemenangan gemilang. Lalu bagaimana kita? Jika mereka pada usia seperti itu saja telah berhasil mempersembahkan karya yang luar biasa, bahkan ada yang mempersembahkan nyawanya untuk membela Islam sehingga memperoleh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah kita persembahkan? Umur kita sudah mencapai usia kepala 3-4, bahkan 5, bahkan 6, bahkan 7, tetapi apa yang sudah kita perjuangkan untuk Islam? Wallahu a'lam bissawab.